Berat rasanya ku sampaikan ini, rasa berdebar jantungku. Walau begitu harus ku ucapkan, aku sayang padamu. Jangan bimbang dan jangan ragu, relakan daku menyambut tanganmu. Kemarilah kepadaku, janganlah merasa malu. Hatimu.